اللهم صل على محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم aduh Gusti Allah barik mugi-mugi paring barokah panjenengan paring tambahan kesaenan panjenengan lana dateng kita sedaya fi rajab ing dalem wulan rejab wa sya'ban lan ing dalem wulan sya'ban ugi-mugi panjenengan paringi kita sedaya niki barokah lan kesaenan wa balil lan mungkin dumugiaken panjenengan nyampeaken panjenengan na ing kita sedaya panjenengan dumugiaken Ramadan ing wulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sama-sama. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, kita nyuwun barokah ing wulan Rajab. Amin. Ya Allah, kita nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah, kita nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah, kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana. Amin amin istajib doana ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, amin doa istajib ya Allah. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Amin. Ya Allah, mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan. Saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh ridane Gusti Pangeran. Donga Allahumma lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, doa istajib lana ya Rabb. Ya Allah, mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan engkang mulya. Ya Allah, mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia mulya ana donya. wonten akhirate sami mlebet suwarga. Donga Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Amin amin ya Rab. Wa Sya'bana wa balighna. Allahumma salli ala Muhammad.